itu engkau pergi, meninggalkanku tenggelam dalam sepi. Teganya dirimu sentuhku dengan cintamu, secepat itu dan kini kau berlalu. Ku hilang karenamu, aku tersesat karenamu, hancur sudah semua karena.